السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita kembali bersama Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dan ini adalah kenikmatan bisa terus berinteraksi dengan kitab beliau, kitab yang sangat berguna dan bermanfaat dalam kehidupan keseharian, menjadi pengingat, menjadi penambah keimanan, menjadi motivasi, menjadi rambu dan arahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini adalah nikmat yang lebih mahal daripada harta dunia. Maka tugas kita bersyukur, dan gak mudah bersyukur. Bersyukur terhadap hal yang kasat mata nampak materi aja susah, apalagi bersyukur terhadap hal yang dianggap tidak nampak, dianggap padahal nampak juga sebenarnya. Pahalanya tidak terlihat dan butuh waktu untuk diamalkan. Tapi itulah yang membedakan orang beriman dan yang tidak beriman. Namanya juga beriman. Dia percaya, dia yakin. Dia yakin bahwa nikmat akhirat jauh lebih besar daripada nikmat dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Maka kalau kita bisa atau dituntut bersyukur dalam kenikmatan duniawi, maka kita harus lebih bersyukur lagi dalam kenikmatan akhirat. Apalagi ilmu kenikmatan dunia dan akhirat, karena dampaknya di dunia dan di akhirat. Maka bersyukurlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita kembali bersama bab Al-Wasiyah bin Nisa, memberikan nasihat untuk baik dengan wanita, baik dengan istri. Dan kita masuk ke hadis yang kedua yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis Abdullah bin Zam'ah. Mari kita bersama Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan guru-guru beliau, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Wa'an Abdullah bin Zam'ah, dan dari Abdullah bin Zam'ah. Abdullah bin Zam'ah, hadirin Allah muliakan, beliau Abdullah bin Zam'ah al-Qurashi, diantara orang yang punya kedudukan tinggi di Quraisy. dan beliau adalah keponakannya Ummu Salamah. Beliau itu keponakan Ummu Salamah, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau masih berusia muda, 15 tahun kurang lebih ketika Nabi SAW wafat. Dan beliau wafat di tahun 35 Hijriah. Itulah Abdullah bin Sam'ah. Jadi keponakan Ummu Salamah. Nah, dari beliau, annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthub, bahwa Abdullah bin Sam'ah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Wa dzakara naqatal walladhi aqaraha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan unta. Untanya Nabi Saleh. Dan orang yang menyembelih unta tersebut. Dan cerita yang sangat dikenal, cerita Nabi Saleh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzin ba'atha ashqaha. In ba'atha laha rajulun aziz, arim mani' fi rahtihi. Nabi SAW menyebutkan ayat Al-Quran surat Asy-Syams ayat 12, ketika bangkit dengan cepat orang yang paling celaka di antara mereka. Bangkitlah dengan cepat orang yang kuat. Aziz di sini kuat, tapi konotasinya bukan konotasi positif. Jadi orang yang kuat, jahat, perusak, serta tangguh di kabilahnya menuju unta tersebut. Jadi hadirin Allah muliakan, Nabi mengatakan itulah profil dari orang yang syaqi, yang bangkit menuju unta itu. Jadi orangnya itu kuat tapi ngerusak, gitu loh. Jadi kuat tapi ngerusak dan jahat. Jahat dia ini. Nah, itu yang mendatangi unta itu. Hadirin Allah muliakan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membicarakan sebuah hal. Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan, di dalam hadis ini, "Tsumma dzakara an-nisaa fa wa'adha fiihin." Lalu Nabi SAW menyebutkan wanita dan memberikan nasihat tentang wanita. Beliau bersabda, "Ya'midu ahadukum fa yajridu imra'atah jaldal 'abdi." Beliau mengatakan salah seorang dari kalian sengaja memukul istrinya seperti memukul budak. Memukul istri seperti memukul seorang budak. Fala'allahu yudaji'uha min akhir yaumihi. Lalu ketika istrinya dipukul, dipukulin gitu kalau bahasa kita lebih ini. Pada malam harinya ia meniduri istrinya tersebut. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة. Lalu Nabi kita SAW menasihati mereka tentang tertawa di saat ada seseorang yang buang angin. Buang angin dan punya ada soundnya gitu loh. Paham ya? Buang angin ada soundnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al," muttafaqun alaih. Mengapa salah seorang dari kalian menertawakan sesuatu yang ia pun melakukannya? Kan semua orang buang angin. Kenapa Anda ketawa menertawakan sesuatu yang Anda sendiri ngelakuin itu gitu loh. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Jadi kenapa salah seorang dari kalian menertawakan hal tersebut? Ini hadisnya hadirin. Dan sekali lagi, ini bab bukan tentang bab Nabi Saleh. Tapi ini bab tentang memberikan nasihat kepada kita semua untuk berbuat baik dengan wanita, dengan istri. Dan kita lah coba hadis ini, dan sekali lagi mengapa Imam Nawawi memasukkan hadis ini ke bab wasiyah bin nisa. Mari kita lihat sekali lagi. Pertama, Nabi SAW menjelaskan tentang unta yang merupakan mukjizat Nabi Saleh. Lalu beliau menukilkan ayat dalam surat Asy-Syam, idzim ba'atha ashqaha. Jadi yang mengeksekusi unta tersebut itu yang kuat tapi perusak, jahat, dan yang tangguh dari kabilahnya. Lalu setelah itu Nabi SAW menyebut tentang wanita, dan yang beliau tekankan, salah seorang dari kalian sengaja memukul istrinya seperti memukul seorang budak, memukul istrinya sebagaimana ia memukul seorang budak. Nah, hadirin Allah muliakan, mungkin ada yang bertanya, kenapa loncat begitu? Dari kisah Nabi Saleh dalam lalu disebutkan surat Asy-Syams, kenapa bicarakan tentang istri dan memukul istri? Hadirin Allah muliakan, ulama mengatakan, atau sebagian ulama mengatakan, terkesan gak nyambung dari Nabi Saleh ke memukul istri. Dari Nabi Saleh ke mukul istri. Namun dijelaskan oleh ulama, nyambung. Ada benang merah. Ada benang merah. Karena Nabi SAW adalah sosok yang paling baik dalam berkomunikasi. Sosok yang paling cerdas. Sosok yang paling mengerti bagaimana berbicara dengan setiap orang. Makanya kata para ulama, ini nyambung. kesan terlalu loncat, terlalu jumping. Enggak. Karena kata mereka ada persamaan antara sifat-sifat orang yang mengeksekusi unta tersebut dengan sifat-sifat suami yang mukul istrinya, seperti memukul seorang budak. Sama. Dari sisi apa? Kata para ulama, fi qaswah wa syiddah wa di'alil quwwah wal fuhulah. Sama dari sisi qaswah wa syiddah, dari sisi kekasaran, kekerasan, dan klaim kuat dan hebat, arogansi. Sebagaimana orang yang mengeksekusi unta tersebut kan arogan, sombong, merasa kuat. Dan ketika Allah azab mereka, selesai mereka. Fadamdama alaihim rabbuhum, selesai mereka. Mana kekuatan itu? Mana arogansinya? Enggak ada. Jadi itu hanya klaim aja, merasa kuat gitu loh. Berani melanggar perintah Nabi Saleh alaihissalam. Seakan-akan bisa nahan azab Allah, bisa menghadapi murka Allah subhanahu wa ta'ala. Gak bisa. Ya sama begitu juga orang yang mukul istrinya, ya itu begitu, keras, kasar, dan mengklaim kuat. Mengklaim kuat aja. Kalau benar-benar kuat ya jangan hadapin perempuan dong, jangan mukulin istri. Ada banyak pihak luar yang memang kalau Anda ingin uji kekuatan, ya berhadapan sama mereka. Jadi ini sama, dan sama-sama membangkang, gitu kata para ulama. Sama-sama ngelawan perintah dan perintah Allah dan Rasulnya, karena Allah dan Rasulnya kan memerintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah dan berinteraksilah dengan istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Kita udah bahas ayatnya surat An-Nisa itu. Nah kok dia mukul gitu loh? Kan ashiruhunna kan berbuat baik semaksimal mungkin, cari nilai 10. Lah kok mukul ini? Mukul udah kayak mukul seorang budak, dipukulin, ditampar, disakiti. Itu kan kombinasi antara itu tadi, pembangkangan, kedurhakaan, merasa kuat, merasa hebat, kasar, dan keras. Kenapa mukulin istri? Kenapa mukul istri? Kenapa tampar istri? Kenapa misalnya jambak istri? Kenapa nendang istri? Gitu. Di jangankan, makanya kata para ulama, ini jangankan dilihat dari sisi agama, dari sisi akal sehat aja gak nyambung, kata para ulama. Kalau Anda ingin uji kekuatan, bukan di hadapan istri Anda, kata para ulama. Ada banyak lawan di luar sana. Kalau Anda memang mau cari, mau nantang gitu, mau lihat, saya ini pemenang, saya ini hebat. Sama kalau kalau ingin memperlihatkan kehebatan, kekuatan, jangan eksekusi itu unta, selesai Anda. Ada banyak cara. Jadi itu korelasinya. Kenapa dari Nabi Soleh loncat ke sini? Makanya kan gak semua di dalam hadis ini kan penyebutan tentang wanita itu setelah idim ba'atha ashqoha, bicara tentang eksekutornya. Ya ini sama aja seperti eksekutor istri, mukul, nendang, segala macam, nampar, dibanting, dijambak, rambutnya ditarik-tarik. Itu korelasinya, karena sama-sama arogan, sama-sama keras, sama-sama kasar, sama-sama mengklaim kuat. Sama-sama melanggar perintah Allah, durhaka sama Allah. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan berinteraksilah dengan istri dan wanita dengan cara yang ma'ruf, dengan spirit mencari nilai 10. Itu korelasinya, hadirin. Dan dari sinilah kita mengerti pentingnya membaca hadis dengan keterangan para ulama, sekali lagi. Kalau enggak, seringkali kita enggak nyambung. Walaupun kita bisa bahasa Arab, hubungannya apa ya? Ini ulama kita beda, beda ilmu, hadirin. Beda kejeniusan, beda kecerdasan. Aku juga punya buku Riyadhus Shalihin, aku baca-baca aja di rumah. Alhamdulillah, tapi kita enggak akan mendapatkan pemahaman yang utuh atau bahkan yang benar seringkali. Kita harus lihat keterangan para ulama. Hadirin Allah muliakan. Makanya kata para ulama kan, tushabihu sifatil ladhi, sifatu dhalika alladhi yajlil mur'atahu jildal abdi fi qaswatin wa shiddatin wa di'ail lil quwwati wal fukhula. Fawajud shabah qa'imun bayna alladhi aqara naqata walladhi yajlil mur'atahu amidan jildal abdi. Gitu. Maka benang merahnya itu dapat gitu antara dua pihak ini, kata para ulama. Sisi persamaannya tuh jelas, clear, ada. Gitu. Bahkan diriwayatkan bahwa Umar mengatakan, saya kagum. Umar tuh kagum dengan seorang laki-laki yang kalau di rumah itu bermain dengan istri dan anak-anaknya, tapi begitu keluar rumah seperti singa, hadirin. Itu kata Umar bin Khattab. Jadi dulu tuh, dan sampai sekarang ya hadirin, yang gak pernah belajar agama juga ngerti gitu loh. Kalau mau itu tuh di luar, bukan di rumah. kalau mau, kalaupun benar itu maksudnya. Rumah bukan tempat itu. Bukan tempat unjuk kekuatan, unjuk kecepatan pukulan, kekuatan kuncian, bukan depan istri itu. Unjuk itu semua. Kata Umar bin Khattab begitu, saya tuh kagum sama sosok laki-laki yang kalau di rumah tuh main bercanda sama istrinya. Kayak enggak bisa apa-apa. Tapi begitu di keluar, oh diseganin orang. Nah, orang ada wibawa. Orang tuh hormat sama dia. Disegani. Punya posisi tawar yang sangat kuat. Tapi kalau balik ke rumah lagi ada kayak ini aja. Anaknya bisa gelayutan, anaknya bisa main segala macam. Itu kan kayak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah mecahin piring, gharat ummukum. Ibumu lagi cemburu, biasa aja. Tapi Nabi nggak bisa Sallallahu Alaihi Wasallam unjuk kekuatan di hadapan Aisyah. Bisa. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dan ziarah ke Baqi, diikuti oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasa beliau diikuti, lalu balik kanan, balik ke rumah. Aisyah melihat terjadi perubahan arah yang signifikan, balik lagi ke rumah, langsung berusaha buru-buru sampai ke rumah, lalu seakan-akan gak ada apa-apa, tapi nafas yang ngos-ngosannya tidak bisa dibohongi. Lalu apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Aja'aki syaitonuki? Apakah syaitanmu datang, wahai Aisyah? Saya mau tanya sama laki, ini para suami, gimana perasaan kita kalau diikutin istri dan kita gak ngapa-ngapain? Kok antum senyum-senyum? Kan antum belum pada nikah. Ini emang ngerti perasaan itu? Gak ngerti. Yang ngerti ini udah nikah. Emang gimana perasaan kita diikutin istri kita? Padahal kita gak, padahal kita mau ziarah kubur, bayangin, mau ziarah kubur diikutin. Oh, rame itu hadirin. Gak bisa, suami gak bisa diikutin hadirin. Suami itu pemimpin, punya DNA pemimpin. Mana ada pemimpin diikutin? Tapi apakah Nabi SAW unjuk kekuatan di depan istri? Dan gak ada siapa-siapa loh. Unjuk ilmu bela diri depan istri, enggak, cuma aja ke syaitan. Oke, apakah syaitanmu datang, wahai Aisyah? Maksudnya syaitanmu datang lalu buat kamu cemburu dan melakukan hal itu. Dan Aisyah juga jenius ya hadirin. Apa jawaban Aisyah dalam hadis itu? Siapa yang gak cemburu kalau suaminya engkau ya Rasulullah? Wah, oh, masya Allah, pinter ngerdamnya gitu ya. Gitu. Allah, gitu, aduh. Jago nih Aisyah ini radhiyallahu anha. Luar biasa. Siapa yang gak cemburu kalau suaminya tuh kamu gitu? Oh ya benar. Gitu. Suami kan udah tenang udah. Ya udah. Yang perpaduan yang epik hadir, luar biasa ini Rasulullah SAW. Dan makanya yang meremehkan Aisyah, menganggap Aisyah tuh anak kecil segala macam, mana sikapnya itu? Ini Aisyah tuh ya Allah, matangnya luar biasa, sangat dewasa, sangat anggun, sangat berkelas. Padahal ini lagi cemburu loh Aisyah radhiyallahu ta'ala, lagi cemburu, lagi kepergok dan segala macam, lagi ngos-ngosan. Bayangin kan, cemburu, ngos-ngosan, kepergok, tuh tiga faktor yang bisa mendistrek seorang wanita. Tapi jawabannya tuh luar biasa. Siapa yang gak cemburu kalau suaminya kamu? Jadi sekali lagi, sejarah mencatat, laki-laki hebat itu tidak unjuk kebolehan di depan istrinya. nggak unjuk kekuatan, nggak ngancurin, apalagi menyakiti, tidak. Padahal ia bisa lakukan itu setiap saat kalau mau. Ia bisa lakukan itu setiap hari jika ia mau. Kalau dia mau pukul istrinya, setiap hari dia bisa pukul istri. Itu poin hadirin. Tapi tidak ia lakukan karena ia takut sama Allah, karena ia mencari ridha Allah. Dan bukan begitu sifat suami sejati, bukan demikian. Lalu poin yang ke berikutnya hadirin Allah muliakan. Dan Nabi SAW membawakan sebuah gambaran yang sangat ironi gitu loh. Dan itu gak bisa diterima oleh akal sehat, kata para ulama. Kita lihat hadisnya lagi. Hadis Nabi kita salah salam. Beliau mengatakan, salah seorang dari kalian sengaja memukul istrinya seperti pukulan kepada seorang budak, lalu nanti ia tiduri istrinya. Itu gak bisa diterima hadirin. Habis dipukul KDRT, lalu beberapa waktu berikutnya atau malamnya atau berapa, lalu istrinya ditiduri. Itu gak nganggap perempuan gitu loh. Seakan-akan wanita tuh bisa diperlakukan seenak selera laki-laki saja, atau seenak selera suaminya aja. Ketika lagi ingin mukul, dipukul tuh istri. Tapi kalau lagi ingin melampiaskan syahwat, beda lagi. Wanita bukan benda mati, bukan barang, bukan ini segala macam. Kita sudah bahas keterangan para ulama kemarin, wanita itu anugerah. Makanya kata para ulama, fahadha tanaqud, kata mereka, ini kontradiksi secara akal sehat. Gak bisa. Secara akal sehat tuh kalau seseorang marah dengan itu, dia gak mau sentuh. Ini habis dipukul, setelah itu dilakukan aktivitas yang 180 derajat berbeda. Ini merendahkan wanita kayak gak ada harganya. Makanya Nabi SAW mengkritik keras hal kayak gini. Makanya kata Quran, fa inna hadza la yaliqu bil aqil fadlan 'anil mu'min. Perilaku ini itu gak bisa, gak cocok bagi orang yang punya akal sehat, apalagi orang yang beriman, gak cocok. Ia benar-benar gak menganggap perasaan istrinya, gak menganggap perasaan wanita, benar-benar di suka-suka saya. Hari ini saya marah, saya ingin lampiaskan, saya pukul, nanti saya menginginkan dia, saya lakukan itu. Kayak wanita gak punya perasaan, wanita gak punya hak sama sekali. Gak, ini gak cocok untuk orang yang berakal sehat, apalagi orang-orang beriman, itu kata para ulama. Jadi hadirin Allah muliakan, tidak bisa diterima. Itu dua hal yang kontradiksi. Dan mungkin ada yang bertanya, tapi bukankah ada ayat yang berbicara tentang memukul istri? Ya, jawabannya ada ayat. Betul, surat An-Nisa 34, wadribuhun, dan pukullah istri kalian. Namun hendaknya kita membahas sesuatu secara utuh, dan kita gabungkan seluruh dalil dan keterangan para ulama kita, sehingga kita gak memahami itu secara prematur. Ayat An-Nisa 34 tentang memukul itu dijelaskan oleh para ulama itu pemukulan memukul untuk mendidik dan sebagian ulama mengatakan itu di fase akhir atau akhir-akhir lah setelah nasihat dan mendiamkan tidak efektif, makanya sebagian ulama mengatakan itu urutan dinasihati wahjuruhun nafil madaji'i wadribuhun. Jadi sebagian ulama mengatakan itu setelah dinasihati enggak efektif, didiamkan efektif, baru itu langkah ketiga. Terus yang berikutnya nanti kita akan bahas insyaallah darban ghairu mubarri, pukulan yang tidak boleh menyakitkan. Enggak boleh menyakitkan. Jadi itu hanya pesan, bukan menyakiti. Terus gak boleh di anggota tubuh yang sensitif dan vital. Makanya nanti kita akan bahas hadis-hadisnya, ada di bab ini insya Allah. Gak boleh mukul wajah, gak boleh pukul leher atau anggota tubuh yang vital atau yang sensitif, gak boleh. Lalu keterangan diantaranya sebagai contoh dengan kayu siwak. Kira-kira gambarannya itu kayu siwak. Kaisi waktu yang dan satu ya, bukan satu lusin, itu nimpuk juga benjol hadirin, satu aja. Dan kaisi waktu kan yang kecil apa ya, ada yang sedikit apa besar, tapi pada dasarnya itu kecil nggak sakit kalau satu. Lalu terakhir juga menarik, orang-orang terbaik itu enggak mukul. Wa aymullahu la yajiduna ulaika khiyarakum. Dalam hadis Abu Daud dan An-Nasa'i kata Nabi SAW, mereka tidak mendapatkan orang-orang mukul itu orang-orang terbaik di antara kalian. Orang-orang terbaik enggak mukul. Makanya sebagian ulama mengatakan mukul itu mubah. Sebagian ulama mengatakan mukul itu mubah. Sebagaimana keterangan Atha, Al-Imam Atha bin Abi Rabah. Lalu keterangan juga Al-Qadhi. Mereka melihat bahwa keterangan memukul dalam ayat tersebut itu bukan artinya wajib atau sunnah, tapi diperbolehkan jika syarat-syaratnya terpenuhi, diperbolehkan. Maksudnya atau nggak mengarahkan memukul, nggak boleh aja. Itu salah satu opsi. Kalau yang lain nggak bisa, dan itu dia nggak boleh menyakiti dan seterusnya. Dan itu bukan nggak menunjukkan orang-orang terbaik nggak mukul, orang-orang terbaik nggak mukul wanita, nggak mukul istri, itu orang-orang terbaik. Jadi kalau kita ingin jadi orang terbaik, jangan pernah mukul istri. Itu poin. Dan yang terakhir, hadis ini menjelaskan tentang jangan tertawa jika ada suara buang angin dan anggap biasa saja. Dan pesannya juga secara lebih luas, jangan menertawakan sebuah hal yang kita pun mengerjakannya gitu. Atau kalau bahasa sekarang juga bisa diluaskan, jangan nyinyir pada seseorang ya sebenarnya kita melakukan hal itu juga. Ada beberapa perbuatan salah, memang itu perbuatan salah, tapi buat apa Anda nyinyirin dia, dijelek, dijatuhin? Emangnya Anda bukan pendosa ya? Yang pendosa cuma dia aja. Anda tuh bersih gitu. Atau kita ini bersih. Kita bukan pendosa, kita bersih dari ini. Kalau dia salah, nasihatin baik-baik. Bicarakan. Kalau memang dia berada dalam areal pendidikan Anda, jadi Anda lagi ngedidik dia, mungkin Anda bisa marah karena marah mendidik. Anda bisa hukum dalam konteks mendidik, tapi menertawakan, merendahkan, nyinyir, menjatuhkan. Emangnya cuma dia yang pendosa ya? Emang kita gak pendosa? Jadi dia berhak untuk dijatuhkan, direndahkan, dilecehkan? Enggak. Itu pesannya. Ini dan itu pesan penting. Makanya, karena jangan ketawakan orang yang buang angin dengan suara. Emang Anda gak pernah begitu? Itu penting. Emang Anda gak pernah begitu? Jadi biasa aja gitu loh. Ya kalau mau disampaikan baik-baik, mohon kalau di tempat publik jangan pakai volume seperti itu, ya kasih tahu. Tapi kadang-kadang orang kebablasan loh. Saya bacakan ucapan misalnya Syekh Utsaimin dan para ulama yang lainnya. Wa fi hadza isyarah, dan hadis ini memberikan pesan dan isyarat. Anal insan la yanbaghi lahu an ya'iba ghayrahu fi ma yaf'aluhu huwa bi nafsihi. Nah, itu. Sesungguhnya seseorang tidak layak, tidak pantas mencela pihak lain yang mengerjakan sebuah hal yang dia juga mengerjakannya. Idza kunta la ta'ibuhu bi nafsika fa kaifa ta'ibuhu bi ikhwanika? Kalau Anda enggak mencela diri Anda, kenapa Anda cela orang lain? Kalau mau cela orang lain, harus cela diri Anda juga dong, gitu loh. Sedangkan kita, kalau kita yang salah, cari justifikasi. Tapi kalau orang diserang terus, apa bedanya kita dengan dia? Allah taala misal, waktu sudah habis, mungkin kita akan lanjutkan esok insyaallah taala. Semoga bermanfaat. Wassallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad.